Alhamdulillah. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Setelah kita baca kemarin masalah yang ketiga terkait dengan hukum atau terkait dengan hikmah diwajibkan zakat. Dan sampai kita nukil ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah, tarjih beliau bahwasanya zakatul fitr itu untuk fuqara saja. Dan saya nukil tadi malam fatwa para ulama kita atau ringkasan dari fatwa mereka, di antara yang saya baca dari mufti sekarang ini Syekh Ajiz Al-Syekh, yani yang aula yang afdal itu dia bagikan sendiri zakatul fitr. Yang berikutnya al-masalah rabi'ah miqdarul wajib wa mimma yukhraju, ya ukuran yang wajib dikeluarkan dan dari apa, jadi berupa apa dikeluarkannya zakatul fitr itu. Qala al-mu'allif al-wajib bi zakatil fitr sha'un, yang wajib dalam zakatul fitr itu sha', ya sha' nabawi, ini miqdar wajib berapa sha'un min ghalibi quti ahli al-balad, yaitu dari ya mayoritas makanan pokok satu negeri. Mimma yukhraj ini berupa apa dikeluarkannya, berupa ghalib quti ahli al-balad, ya seperti negeri mungkin banyak makanan pokoknya, ada yang jagung, ada yang sagu, ada yang nasi, ya maka ghalibnya jadi nasi di sini misalnya, rus dengan beras. Min burrin au sya'irin, apa bur atau sya'ir au tamrin au zabibin au aqitin, aqit ini susu yang dibekukan. Au aruzin, yani beras, au larah, yani jagung, au gadidah. Disebuti dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min kan ini sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hadis sahihah ka hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhum radhiyallahu al mutaqaddim. Ya, dua masalah. Yang pertama adalah tentang miqdar. Berapa? Sha'. Sha'un nabawi. Iya. Dan kalau kita baca kitab-kitab para ulama kita terkhusus muasirin berbeda-beda memang mereka. Ya, sebagian menyatakan 2,4 kilo kurang lebih. Ya, sebagian menyatakan 3 kilo seperti Syekh Al-Bassam dalam Fadhlul Ahkam, juga yang saya baca mufti sekarang ini Syekh Al-Jalusi cenderung 3 kilo. Nah, dan sebagai para ulama lain, kalau saya pribadi cenderung 3 kilo, tapi juga tidak mengingkari mereka yang mengeluarkan kurang dari 3 kilo. Kemudian daya apa dikeluarkan dari ghalib qut ahli barat. Sebenarnya Rahimullah cenderung menyatakan ya yang mu'tabar adalah qut, dia adalah makanan pokok. Ya, walaupun bukan dari jenis yang disebutkan dalam hadis, bubur, syair, tamar. Sebaliknya beliau cenderung berpendapat tidak sah ya kalau bukan makanan pokok, walaupun iya dari jenis yang tersebut dalam hadis. Dia keluarkan misalnya zabib, iya kismis, dalam keadaan kismis itu bukan makanan pokok di negeri tersebut, yang tidak sah. Di antara ta'lil yang beliau sebutkan adalah karena zakatul fitr sebagai sudah kita baca kemarin adalah hikmahnya untuk igna al-masakin, ya untuk memberikan kecukupan kepada fuqara awal masakin. Kalau mereka diberi makanan-makanan yang bukan makanan pokok, berarti mereka belum memiliki kecukupan. Iya, walaupun tamr korma mensus atau fitr, faradah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakatul fitr so'an min tamrin. Tapi misalnya tamar di negeri, satu negeri bukan makanan pokok, maka tidak sah. Iya, karena Kalau dia beli tamar, dia masih butuh makan pokoknya. Begitu ya Allah rahimahullah rahimahumullah ta'ali dari Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sehingga iya, makanan pokok. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahkan kata beliau rahimahullahu wassahih anna kullama kana qutan, semua yang merupakan makanan pokok di satu negeri boleh jadikan untuk zakatul fitr. Min habbin wa tamrin wa lahmin wa nabiha, apakah biji-bijian, apakah korma, iya, atau bahkan lahm, kalau mungkin di satu daerah ikan atau daging, kalau memang itu makanan pokoknya maka bisa. Yang jadi ibroh bagi beliau adalah yang penting ini adalah makanan pokok negeri tersebut. Iya, kalau makanan pokoknya daging berarti daging, makanan pokoknya ikan berarti ikan. Demikian beliau sebutkan dalam Syarhul Mumtilah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yajuzu an tu'tiya al-jama'atu zakata fitriha li shakhsin wahidin wa an yu'tiya al-wahidu zakatahu li jama'atin. Boleh satu kelompok, satu orang, kelompok yang banyak, beberapa orang maksudnya, dia serahkan zakat fitrinya untuk satu orang. Sudah kita singgung tadi malam. Iya, satu keluarga dia 8 orang, iya, dia serahkan kepada satu orang miskin. Itu boleh. Iya. Nah, tidak ada syarat dari Rasulullah SAW. Iya, tidak seperti fidyah. Iya, tidak seperti kafarah. Satu hari untuk satu orang. Ada tubuh zakat fitr, yang penting dia keluarkan satu so' setiap orangnya. Dan kepada siapa? Apakah harus kepada satu orang? Apa dibagi? Tidak ada batasan. Yang penting setiap orang keluarkan satu so'. Mau diberikan 8 orang keluarga dari keluarganya, 8 orang di rumah untuk satu orang, atau mau satu-satu dibagi, atau bahkan kata beliau wan yu'tiyal wahid zakatul jamaah, atau satu sok dia bagi ke beberapa orang. Iya, satu sok misalnya di sini kurang lebih 3 liter, yang fakir ada 3 orang, 1 liter 1 liter 1 liter, itu boleh. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan ini juga tarjih yang dikuatkan oleh Syaikhul Muslimin rahimahullah dalam Syarhul Mumtir. Qala rahimahullahu ta'ala wa la yujzi'u ikhraju qimati at-ta'am, tidak sah mengeluarkan uang untuk zakat fitr. Iya, dihargai kalau sekarang 3 kilo misalnya harganya 30.000, akhirnya dia keluarkan uang 30.000, tidak sah. Kenapa? Li'anna dzalika khilafu ma'amara bihi Rasulullah SAW, kan ini menyelisihi apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Iya, Rasulullah SAW memerintahkannya sa'an min tamrin, wa sa'an min sya'irin, wa sa'an min akitin, wa sa'an min ta'amin, dengan sa' makanan, bukan uang. Kalau sampai dia lakukan mengeluarkan uang, maka dia menyelisihi perintah Rasul. Demikian juga wali'ana mukhalifun li'amali sahabah, dia menyelisihi amal sahabah. Faqad kan yukhrijunaha sa'an min ta'am, mereka para sahabat yang mereka lakukan adalah mengeluarkan satu sa' berupa makanan, bukan mengeluarkan uang. Ini yang pertama, tidak sah karena menyelisihi sunnatul rasul dan sunnah sahabah. Yang ketiga, walianna zakat al-fitr ibadatun mafruzatun min jinsin mu'ayyan wa huwa ta'am. Zakat al-fitr adalah ibadah yang diwajibkan dengan jenis tertentu, yaitu dengan berupa makanan. Fala yujzi'u ihrajuha min ghairi jinsil mu'ayyan. Ya, tidak boleh dikeluarkan dari selain jenis yang tertentukan. Ya, tadi maksudnya adalah dari selain makanan pokok. Kalau terjadi dari para ulama kita, ini selain makanan pokok tidak sah. Apa nih, wah, nah mungkin agak lama ya. Biarlah kita selesaikan sedikit. Untuk kita ringkas. Di antara satu masalah yang mungkin tidak perlu saya bacakan, saya ringkas saja. Dari penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah masalah kalau seandainya mengeluarkan lebih dari nisab. Jadi nisabnya adalah iya, 1 sa'. Tapi dah khilaf 1 sa', 2,4 atau 2,5 atau 3 kilo. Bolehkah seorang mengeluarkan lebih dari itu? Iya. Saya ringkas saja, Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan memang ada khilaf. Kalau Imam Malik rahimahullah cenderung menyatakan tidak boleh. Tapi bila kuatkan boleh. Iya, boleh. Dan lebihnya hendaknya dia niatkan sedekah. Diniatkan sedekah. Iya. Alhamdulillah dia ada di rumah punya 2-3 kilo setengah misalnya. Iya, akhirnya dia keluarkan 3 kilo setengah, tapi kata beliau rahimahullah agar mendapat menjadi amal saleh, hendaknya yang sisanya diniatkan sebagai sedekah. Itu ucapan beliau rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala al-mas'alah khamisah, masalah yang terakhir, fi waqti wujubiha wa ifrajiha, tentang waktu wajib ya mengeluarkan zakat, waktu wajib zakat dan waktu mengeluarkan zakat. Qala tajibu zakatul fitr bighurubi syamsi min lailatul 'id. Iya, wajib zakatul fitr itu dengan terbenamnya matahari di malam Id, di malam takbiran. Ya, sudah kita lewati ya pembahasan. Iya, yang disyaratkan itu adalah Islam, kemudian yang kedua adalah yang memiliki qut yang lebih, dia memiliki ya makanan pokok lebih dari kebutuhan dia untuk malam Id dan hari Id. Kapan ini yang mu'tabarah? Ketika terbenam matahari. Ketika pas terbenam matahari, dia sudah muslim dan ada di rumahnya ya harta yang lebih dari kebutuhan dia, maka wajib zakat fitr. Itu diingat. Yang jadi tolak ukur adalah maghrib. Ya, kalau seorang kafir masuk Islam beberapa menit sebelum maghrib dan dia punya kelebihan harta, maka dia wajib zakat atau fitr. Tapi kalau ada seorang kafir masuk Islamnya ba'dal maghrib, walaupun beberapa menit setelah adzan maghrib, maka dia tidak wajib zakatul fitr. Seorang muslim dia punya 6 nisab, punya kelebihan harta untuk zakatul fitr, iya, sebelum maghrib, maka dia wajib zakat. Seorang fakir yang tidak punya kelebihan harta sebelum maghrib, dia muslim, tapi ketika sebelum maghrib sudah ngeblank, jangankan buat zakatul fitr, buat makan malam ini enggak ada, tidak zakat, tidak wajib zakat atau fitr. Walaupun ba'dal maghrib dia punya, iya, kadang wajib, waktu wujub adalah ketika ghurubus syams. Sehingga yang pernah saya nukil di fatwa Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan masalah bagaimana seorang fakir ketika subuh hari Id dia mendapatkan banyak zakat, apakah dia wajib mengeluarkan zakatul fitr? Sudah kita sebutkan jawabannya. Nah, intinya kalau sekali lagi, kalau seorang fakir dia mendapat zakatul fitrnya sebelum maghrib, iya, sehingga ada lebih untuk dia bayar zakat, maka bayar. Tapi kalau dapatnya subuh sebelum salat Id, walaupun masih ada waktu, dia tidak wajib zakatul fitr. Karena sekali lagi yang jadi tolak ukur adalah ketika maghrib malam takbiran. Qala rahimahullahu taala lianna al-waqta alladhi as'afan. Sebentar, satu lagi juga terkait dengan masalah zakat yang dikuatkan para ulama kita, bahwasanya ad-dain, ad-dain, hutang itu la yamna' min az-zakah. Ya, hutang tidak menghalangi seorang untuk berzakat. Ya. Kecuali kalau misalnya hutangnya sudah jatuh tempo di ya sebelum maghrib dan harus dibayar ketika itu, juga tidak ada udzur dari pemilik utang. Lain sudah. Ya, pokoknya sebelum maghrib ini. Ketika ini enggak ada nih kecualian anak untuk bayar zakat. Pokoknya sini. Nah, sudah kejam nih. Ya. Tapi kalau masih ada waktu tempo, walaupun dia punya utangnya banyak, tetap dia harus bayar zakat. Qala rahimahullah li'anna al-waqta alladhi yakunu bihil fitr min Ramadan. Karena waktu yang merupakan wajib, tolak ukur wajib zakat fitr adalah ketika seorang berbuka dari puasa Ramadan. Qala rahimahullahu taala wal ikhraji waqtan. Dan untuk mengeluarkan zakat fitr ada dua waktu. Waktu fadilah wa ada. Waktu utama, waktu penunaian zakat fitr, dan waktu jawaz. Qala fa waqtul fadilah, adapun waktu yang utama, fa huwa min tulu'i fajri yaumil 'id, ila Qubail, ada salat Id. Ada sejak terbit subuh fajar shadiq waktu subuh sampai sesaat sebelum salat Id. Hikmah di antara hikmah diakhirkannya salat Idul Fitr adalah memberi waktu kaum muslimin untuk mengantarkan zakat fitr ke rumah-rumah fuqara wal masakin. Ya, itu karena itu adalah waktu yang afdal. Iya, pada subuh cari orang miskin untuk diberi zakat sehingga disunahkan diakhirkan salat Idul Fitr. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitr qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah SAW merintahkan untuk zakatul fitr sebelum orang-orang keluar menuju salat. Qala wa waqtul jawaz, atau waktu dibolehkan, fahuwa qabla al-id bi yawm aw yawmain. Itu iya, sehari atau dua hari sebelum Id. Di fi'il Ibnu Umar berdasarkan perbuatan sahabat Ibnu Umar wa ghairi minas sahabah lidzalik. Qala rahimahullahu taala wala yajuzu ta'khiru hadz salatul Id. Iya, tidak boleh diakhirkan sampai selesai salat Id. Baina kharaha, kalau sampai diakhirkan, fahiya shadaqatun minas shadaqat. Iya, itu adalah sedekah seperti halnya infak biasa, wa ya'tham pada hadz ta'khir, dan dia dosa ketika mengakhirkannya. Terakhir, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, dijelaskan oleh Utsaimin tiga keadaan. Tiga keadaan. Kesimpulannya, keadaan pertama adalah ketika dia memberikan taukil sebelum dia pulang kampung safar, misal ya, dia serahkan ke fulan. Ya, fulan ana siapkan di mana, di atas misalnya zakatul fitr. Tolong nanti di yaumul id diserahkan ke fulan, dia mungkin tunjuk orang tertentu. Kalau masya fa'al, orang lupa. Lupa. Sudah cerita terima ke wakil, lupa. Maka Subhanallahi rahimahullah ta'ala cenderung dibolehkan di muqadha ketika selesai id dan dia misalnya cek, dia tanya, belum, segera keluarkan. Keadaan yang kedua adalah ketika mendadak taunya id. Iya. Pengumuman misalnya, misal walaupun sih, misal ada perubahan. Udah jam 7 menuju jam 7, sekarang id. Enggak ada dalam keadaan ada persiapan untuk bayar zakatul fitr. Iya, maka ketika ini boleh setelah salat dia qadha bayar zakatul fitr. Yang ketiga, itu juga mungkin lebih jarang terjadi, ketika seorang di suatu tempat tidak ada fuqara. Iya, dia tinggal yang tempat yang jauh, mungkin tersesat di mana, mau bayar zakat enggak ada orang. Iya, berhari-hari sampai ke perkotaan baru dapat orang miskin. Maka ketika itu, maka dia keluarkan zakatul fitr walaupun sudah lewat Id. Wallahu a'lam bissawab. Fadzabakum. Insyaallah mungkin, mudah-mudahan kalau tidak zuhur, mudah-mudahan zuhur kita baca masalah Id insyaallah. Fadzabakum.